بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله وأخوات الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kita masih membaca kitab yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid-dawa isyafi, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan atharuz zunub, akibat jelek dari perbuatan dosa. Alhamdulillah, sudah sekian hadis kita baca, asar-asar pengaruh-pengaruh jelek dari perbuatan dosa bagaikan racun yang merusak tubuh, terkadang menjalar, merusak bagian tubuh yang satu, kemudian tubuh yang lain, anggota tubuh yang lainnya. Dan kita juga sudah membaca tentang akibat jelek dosa ini berakibat terhadap alam. Akibat dosa dan maksiat ini, akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat, berakibat pada mayoritas manusia di suatu tempat. Terkadang akibat jelek itu membuat rezeki menjadi macet dan tidak barokah. Terkadang yang namanya maksiat itu membuat kita terhalangi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalaupun bisa, tidak nikmat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga pengaruh dosa dan maksiat itu menyebabkan kita terhalang dari menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dosa dan maksiat. Insya Allah kita kaji satu persatu. Bukan berarti yang menyampaikan lebih sudah terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak. Kita sama-sama belajar. Sama-sama ingin tahu apa akibat jelek dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Agar muncul rasa takut dalam diri ini. Agar kemudian kita berhenti. Atau lebih mikir-mikir. Mikir-mikir panjang kalau mau bermaksiat lagi. Dan munculnya rasa khosyah, rasa takut itu keutamaan. Karena al-jannah, yang namanya jannatu adn, Allah khususkan, Allah persiapkan liman khosyah rabbah, bagi orang-orang yang punya rasa takut. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tatkala mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, walam yusirru ala ma fa'alu. Zakarullah, mereka mengingat Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Taubat pada Allah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatillah, kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang Allah janjikan jannah seluas langit dan bumi. Oleh sebab itu, kita berlindung pada Allah dari jeleknya diri-diri kita sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Setiap khutbah Rasulullah senantiasa berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kita. Rasul makhluk pilihan, masih khawatir terhadap dirinya, apalagi kita. Karena di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ada nafsu, ada hawa nafsu yang Allah titipkan agar kita bisa menundukkannya. Namun kenyataannya kita sering ternyata dibimbing oleh hawa nafsu. Bukan kita yang menundukkannya, malah kita yang ditundukkan. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, semakin tinggi iman kita, dan semakin mampu kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Amin. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa fi sahih al-Bukhari disebutkan dalam sahih Bukhari an Anas bin Malik. Hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, innakum lata'amaluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasyari in kunna lana'uddaha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari Anas bin Malik, dia berkata, kata Anas bin Malik, Qadam Rasulullah, pembantu Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mulia, yang melayani Rasulullah SAW dalam kebutuhan-kebutuhannya. Anas menyatakan, innakum lata'amaluna a'mal, innakum lata'amaluna a'malan, hi adakku fi a'yunikum, sesungguhnya kalian sungguh-sungguh kalian melakukan perbuatan dosa yang kalian menyangka, yang kalian menganggap bahwa dosa yang kalian lakukan tersebut tidaklah, yang kalian menganggap dosa tersebut adalah dosa kecil yang tidak lebih besar daripada selai rambut. Ketika kalian berbuat dosa, kalian menganggap itu adalah dosa kecil, tidak lebih besar daripada rambut. Itu kan cuma kecil. Ya Allah, kata Anas bin Malik, kalian ini melakukan suatu perbuatan dosa, itu tuh dosa. Tapi kalian menganggapnya remeh. Cuma dosa kecil saja. Padahal kami dulu, kata Anas bin Malik, kunna lana'udda ala ahdi Rasulillah, sedangkan kami dulu ketika hidup di tengah-tengah Rasulullah, di masa Rasulullah, kami menganggap dosa yang kamu lakukan seperti itu, kami menganggap suatu dosa itu minal mubiqat, termasuk suatu perkara yang akan membinasakan kami, yang akan menghancurkan kami, sehingga kami takut melakukan perbuatan dosa seperti itu. Tapi kalian, ya Allah, kalian melakukan dosa tetapi menganggapnya seperti hanya selai rambut, tinggal tiup hilang. La haula wala quwwata illa billah. Betapa jauhnya kita dibandingkan para sahabat. Dan ini orang-orang yang hidup di masa Anas bin Malik. Bagaimana dengan kita yang jauh hidupnya di masa Rasulullah? Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan tetapi kita enggak menganggapnya suatu dosa. Mendengar musik, melihat melihat wanita-wanita yang tidak berhijab, kayaknya suatu perkara pemandangan yang sudah biasa, ya kan? Ke pasar enggak ada rasa bersalah. Terkadang kita berbicara dengan wanita sama mahram seperti biasa. Ya Allah, alangkah jauhnya kita dengan para sahabat. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Jauh sekali. Namun bukan berarti jauhnya kita dari akhlaknya para salaf berarti kita kemudian berputus asa. Tidak. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus maju untuk mencontoh mereka. Mencontoh akidah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka. Sedikit demi sedikit. Terus. Tanpa berputus asa. Memang jauh dibandingkan mereka. Akhlak mereka, akidah mereka, keikhlasan mereka, muamalah mereka. Memang kita enggak ada apa-apanya. Tapi jangan putus asa, ikhwat fillah. Teruslah belajar agar kita memiliki akidah seperti mereka. Berakhlak seperti mereka. Bermuamalah seperti mereka. Generasi pilihan. Generasi yang terbaik. Yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari wa Muslim, min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Unzibat imra'atun fi hirrati habasatha. Dalam riwayat yang lain, sajanatha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Unzibat imra'atun, ada seorang wanita diazab. Apa sebabnya diazab? Yaitu gara-gara fi hirrah, gara-gara kucing. Ada seorang wanita disiksa, diazab oleh Allah gara-gara kucing habasatha atau sajanatha yang dia kurung. Dia kurung seekor kucing hatta matat, sampai kucing tersebut mati. Pada khulatin nar, gara-gara itu maka wanita tersebut masuk neraka, kata Rasulullah. Nanti wanita ini akan masuk neraka. Gara-gara dia mengurung seekor kucing. Dia menzolimi seekor kucing. Binatang memang. Tetapi ketika dia berbuat zolim dengan binatang, maka menyebabkan dia masuk neraka. Apalagi seseorang itu berbuat zolim kepada manusia. Apalagi berbuat zolim kepada saudaranya. Jangan berbuat zolim. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Sehingga kucing itu mati. Pada khalatin nar, maka wanita tersebut masuk neraka. Lahiya at'amtuha atau lahiya at'amatha, di mana wanita tersebut tidak memberikan makan kepada kucing tersebut. Wala saqatha, dan tidak memberikan minum terhadap kepada kucing tersebut. Wala tarakatha ta'kulu min khashasil aw, dan juga wanita tersebut tidak melepaskan kucing tersebut dari kurungan tersebut. Yang apabila dia lepaskan, kucing itu akan mendapati tempat-tempat sampah untuk menjadi makanan atau serangga-serangga yang keluar dari tanah dan yang lainnya. Tetapi karena dikurung, gak bisa cari makan. Kalau yang dikurung, kenapa tidak dikasih makan, gak dikasih minum? Dia biarkan. Dikurung, gak kasih makan, gak kasih minum. Akhirnya kucing itu mati, maka kata Rasulullah, wanita tersebut akan masuk neraka. Maka ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah, jangan kita berbuat zalim kepada binatang saja jangan, apalagi kepada teman sendiri, kepada sahabat sendiri, kepada saudara sendiri, sama kaum muslimin. Karena perbuatan itu perbuatan dosa. Menzolimi orang lain itu dosa. Itu adalah perbuatan maksiat yang akan menyebabkan kita diancam dan neraka. Jangan menzolimi saudara kita. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Qudsi, di mana Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharrama fala tadzalamu, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan bagi diriku berbuat zalim dan aku jadikan zalim itu haram sesama kalian, maka jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Jangan menzalimi saudara kalian sama kaum muslimin dengan lisan kalian. Jangan menzalimi dengan tangan kalian. Jangan menzalimi dengan akhlak dan tingkah laku kalian. Jangan kalian zalimi dengan menzalimi harta-harta mereka, mencurinya, merampasnya, dan perkara-perkara yang lainnya. Karena kezaliman itu menyebabkan az-zulumat yaumul qiyamah. Akan menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan kegelapan pada yaumul qiyamah. Karena an-nar, jahannam itu gelap. Dan dosa itu membuat gelap. Membuat gelap wajah, membuat gelapnya hati, membuat gelapnya dalam suasana. Sehingga merasa sempit dadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa fil hilyah, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah. Li Abi Nu'aim, karya Ibnu Nu'aim, miliknya Abi Nu'aim. An Huzaifah, dari Huzaifah. Annahu qila, bahwasanya Huzaifah ditanya. Annahu qila lahu, ditanya tentangnya. Bahwasanya beliau ditanya oleh seseorang. Di mana seorang itu bertanya kepada Huzaifah, fi yaumin wahidin tarakat banu Israel dinahum. Apakah dalam satu hari Bani Israel meninggalkan agama mereka? Wahai Huzaifah. Qala, maka Huzaifah menyatakan, la, tidak. Walakinnahum kanu, akan tetapi sesungguhnya Bani Israel, idza umiru bi syai'in, apabila mereka diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, tarokuhu, mereka justru meninggalkannya. Bukan gara-gara mereka meninggalkan suatu perkara agama satu hari, bukan. Memang awalnya satu perkara yang ditinggalkan, awalnya. Wa idza nuhu an syai, dan Bani Israel tersebut apabila dilarang dari suatu perkara, rokibuhu, justru dia larang. Peraturan-peraturan dilanggar. Apa yang diperintah dia tinggalkan, apa yang dilarang justru dikerjakan. Ngeyel. Tidak mengikuti peraturan Allah dan Rasulnya. Itu awalnya. Hatta insalahu min dinihim. Sampai kemudian lama-kelamaan, lambat laun, mereka pun akhirnya meninggalkan agama mereka seluruhnya. Mereka tinggalkan. Perintah Allah ditinggalkan. Perintah Rasul ditinggalkan sama sekali. In salahu min dinihim. Bagikan orang yang melepaskan. Mereka pun melepaskan agama mereka. Ajaran agama ditinggalkan. Hanya mengaku beragama tauhid. Mengaku agama Yahudi. Namun kenyataannya, mereka meninggalkan ajaran agama Nabi Musa alaihissalam. Kama yansalikhu ar-rajulu min qamisihi, sebagaimana seseorang yang mencopot, yang melepaskan pakaiannya. Dia lepas imamannya, dia lepas pecinya, dia lepas jubahnya, dia lepas bajunya, dia lepas kaos dalamnya, dia lepas semua. Habis, hanya tidak punya pakaian lagi. Demikian keadaan orang-orang Bani Israel. Yang awalnya bermaksiat, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Sudah jelas ini perintah Allah, tinggalkan satu. Yang awalnya dia bermaksiat, meninggal, mengerjakan larangan Allah. Alah, cuma dosa kecil. Terbiasa lama-lama, akhirnya terus menerus, akhirnya terbiasa dan tidak menganggap itu perbuatan dosa. Akhirnya lama-lama perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah justru dikerjakan. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Akhirnya mereka meninggalkan agama mereka sama sekali. Maka mereka kena laknat Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah, jangan kita seperti Bani Israel yang mereka meninggalkan ajaran agama mereka sendiri. Maka hendaklah kita kerjakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Hendaklah kita kerjakan perintah Rasulullah dan kita tinggalkan larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min hahuna, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, wa min hahuna, maka dari sini qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, al-ma'asi baridul kufri, kemaksiatan itu adalah posnya kekufuran. Kemaksiatan itu adalah gerbang kekufuran. Kemaksiatan itu adalah penghantar seseorang menjadi kafir. Hati-hati. Maksiat memang, tetapi kalau terus-menerus, berarti kufur kepada Allah. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat, tetapi kamu itu kufur kepada penciptamu, yaitu Allah yang memerintahkanmu, yang melarangmu. Ketika perintah Allah kamu tidak mau kerjakan, ketika larangan Allah justru kamu kerjakan, berarti kamu mengufuri perintah Allah, kufur kepada Allah. Maka maksiat adalah pintu gerbang yang akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Jangan menganggap remeh kemaksiatan. Kama annal qublata baridul jima', sebagaimana yang namanya ciuman itu merupakan pos, dia merupakan penghantar seseorang berjima dengan istrinya. Diawali dengan ciuman, akhirnya dia berjima dengan istrinya. Wal ghina baridul zina, sebagaimana yang namanya nyanyian-nyanyian, ini pintu gerbang yang akan mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Makanya orang-orang kafir berusaha agar Indonesia ini mereka menjadi kota musik supaya senang nyanyi. Mau nikah pakai nyanyi-nyanyian dan merasa enggak afdol kalau pernikahan enggak pakai musik. La haula wala quwata illa billah. Jangan heran kemudian perzinaan pun merebak di mana-mana di Indonesia ini. Karena nyanyian-nyanyian itu akan menimbulkan sifat kemunafikan. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku rindu kamu, makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Nah, akhirnya terjadi perzinaan. Maka tinggalkan musik. Musik adalah perbuatan dosa. Musik adalah perbuatan maksiat. Sungguh di akhir zaman ini, umat Islam akan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di antaranya mereka menghalalkan zina, menghalalkan musik, menghalalkan khomer, dan menghalalkan sutra. Dan kita saksikan banyak kaum muslimin yang dia muslim tapi minum khomer. Ya enggak? Ada enggak kaum muslimin minum khomer? Ada gak kaum muslimin yang main musik? Ada apa? Banyak, satu atau dua orang? Banyak atau sangat banyak? Sangat banyak. Ada gak kaum muslimin yang mereka menggunakan sutra? Pakaian yang halus, tipis, tapi transparan, tahu nampak isi dalamnya. Ada gak? Ada. Ada gak kaum muslimin yang berzina? Nauzubillah berzina, sangat banyak. Apa yang Rasul nyatakan benar-benar terjadi di akhir zaman umatku, umat Islam, mereka menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menghalalkan musik, dan menghalalkan zina wal'iyadzu billah. Sehingga kehinaan-kehinaan pun mereka rasakan. Kerendahan. Naam. Sehingga mereka terhina. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita berhenti dari perbuatan dosa, walaupun sekecil pun, sekecil apapun, kita tinggalkan insyaAllah ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Wannadhara baridul ishqi, bagaikan memandang, itu akan mengantarkan seseorang kepada kemesraan atau al-ishq. Ishq itu naam mabuk cinta. Wanita lewat dipandang. Masya Allah. Ciptaan Allah memang indah. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ternyata lebih indah. Terus. Nah, dia memandang akan dia akan jatuh cinta. pandangan pertama, maka hati-hati. Ikhwati fillah, tundukkan pandangan, kita tundukkan pandangan. Kita berusaha untuk menundukkan pandangan mata. Karena kalau terus memandang-memandang, akhirnya timbul cinta, mabuk cinta. Wal marada baridul maut, dan sebagaimana sakit itu pintu gerbang yang akan mengantarkan kepada kematian. Rata-rata orang meninggal itu biasanya sakit dulu. Ketika sakit akan mengantarkan kepada kematian. Itulah yang namanya kemaksiatan, perbuatan dosa akan mengantarkan seseorang itu kepada kekufuran sebagaimana sakit mengantarkan seseorang kepada kematian. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Waqala, dan berkata Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana al-Walid, telah menyampaikan kepada kami al-Walid. Qala al-Walid berkata, sami'tu al-Auza'i, aku mendengarkan Imam al-Auza'i yaqul, dia berkata, sami'tu Bilal bin Sa'din, kata Imam Auza'i, aku mendengarkan Bilal bin Sa'din berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah, jangan kalian lihat kecilnya kesalahan kalian. Ini kan kesalahan kecil, dosa kecil, maksiat kecil. Jangan kalian pandang, jangan kalian lihat kecilnya dosa, jangan kalian pandang kecilnya maksiat. Walakin inzur man asaita, tetapi lihat kamu tuh maksiat dengan kepada siapa? Kamu tuh bermaksiat kepada Allahu Akbar, kepada Allah yang Maha Besar, kepada Allah yang Karim, yang Mulia. Demikian dengan kekufuran-kekufuran manusia, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sangatlah banyak. Karena menganggap dosa yang dilakukan cuma dosa kecil, dia lupa sebenarnya dia bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Atharnya sahih. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, bi qadri ma yasgharu dzambu indaka ya'zumu indallah, wa bi qadri ma ya'zumu indaka yasgharu indallah. Dosa yang menurut pendapat kalian itu adalah dosa kecil, ternyata besar di sisi Allah. Tetapi dosa yang kadarnya menurut kalian itu dosa besar, ternyata kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan menganggap dosa itu adalah dosa kecil. Karena kalau kamu menganggap dosa itu dosa kecil, kamu meremehkan, berarti itu adalah dosa besar di sisi Allah. Kamu meremehkan Allah, meremehkan syariat Allah, meremehkan perintah Allah, meremehkan syariat Allah. Ini dosa besar. Tetapi barang siapa dia menganggap dosa yang dia lakukan kecil itu ternyata besar, duh bagaimana ini, aku telah melanggar perintah Allah, padahal itu dosa kecil, tapi dia menganggap besar, maka di sisi Allah itu dosa kecil. Itu adalah dosa kecil. Maka ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan menganggap remeh perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, jangan menganggap remeh pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Wa fil musnad, dan disebutkan dalam musnad, wa jami' Tirmidzi, dan disebutkan dalam kitab Jami' Tirmidzi, min hadis Abi Saleh, dari hadis Abi Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza aznaba dzamban, dalam riwayat yang lain idza aznaba, dalam riwayat yang lain idza aznaba dzamban, sesungguhnya seorang mukmin apabila seorang mukmin itu berbuat dosa, satu perbuatan dosa, jangan kalian sangka kalau seseorang itu beriman pada Allah tidak berbuat dosa. Siapa bilang? Setinggi apapun keimanan kita, pasti terjatuh dari perbuatan dosa dan maksiat. Sesungguhnya seorang mukmin, apabila seorang mukmin tersebut melakukan perbuatan dosa, satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberi titik di dalam hatinya, titik yang berwarna hitam. La haula wala quwata illa billah. Ini seorang mukmin. Kalau dia bermaksiat, kalau dia berdusta, kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dalam hatinya ada titik hitam. Fa'iltaba. Tetapi apabila seorang mukmin ini tobat kepada Allah Ta'ala, wa nadza, dan dia pun meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dia nam berhenti, dia menyesal dari perbuatan dosa yang dia telah lakukan, wastaghfara, dan dia pun beristighfar, astaghfirullahaladzim. Bukan hanya istighfar dengan mulut, hatinya juga meyakin, minta ampun pada Allah. La ilaha illa anta, inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali engkau ya Allah. Sungguhnya aku telah berbuat zalim ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan perbuatan zalim yang banyak. Wa ma yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Maka barang siapa yang tobat kepada Allah, kemudian maksiat dan dosanya dia tinggalkan, dan dia istighfar minta ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya kembali menjadi bersih lagi. Hatinya mulai bercahaya lagi, bersinar lagi. Kalau dia istighfar, bukan hanya lisan, tetapi juga hatinya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah, maka hatinya pun mulai berkilap lagi, mengkilap lagi, bersinar lagi. Wa in zada zadat, apabila seorang mukmin tadi menambah dosanya setelah berbuat dosa maksiat, hatinya dikasih titik hitam, dia tambah maksiat lagi, ditambah satu titik hitam lagi, maksiat lagi, titik hitam lagi, terus hatta ta'luwa qalbahu, sampai hatinya itu tertutupi dengan titik hitam. Hitam galau, hatinya menjadi hitam, gelap. Fadzalika ron, itulah ron alladzi dzakarallahu 'azza wa jalla, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kallabal ron, kallabal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan ron ala qulubihim, hati mereka tertutup dengan titik-titik hitam, ma kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan, yaitu curang dalam timbangan, curang dalam jual beli, menipu dan yang lainnya, itu mengandung titik-titik hitam. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu alladzina idza talu, yang apabila mereka menakar, mereka mengurangi. Tetapi kalau beli, ditimbang, dicupak, di kilo, dia minta tambah. Allah tambahlah dikit, yang panaslah, kekurang ini. Celaka. Orang-orang yang curang, suka menipu manusia, maka pada hatinya ada titik-titik hitam. Kalau hati itu sudah tertutup dengan ron, titik-titik hitam, maka hati itu pun tidak bisa mendapatkan cahaya dari Allah. Ketika mendapatkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, mental. Tidak bisa masuk, karena ditutup, diselimuti dengan hitamnya dosa. Sehingga nasihat akan mental. Peringatan-peringatan tidak dipedulikan, karena perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan menyebabkan hatinya tidak bisa menerima hidayah. Tidak mendapatkan cahaya. Hatinya akhirnya gunda gulana. Tidak tenang hidupnya. Karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, idza aznabal 'abdu, apabila seorang hamba bermaksiat, berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dikasih titik-titik dalam hatinya, titik-titik yang berwarna hitam. Kamu ada baju putih, kamu ada pena, titik hitam, berbuat dosa satu, kasih tintamu tetesan ke bajumu, satu. Berbuat dosa lagi, dua, tiga. Lama-lama bajumu akan hitam. Gak enak lagi, pandang, gak bisa dipakai lagi. Hati itu akan terbat.